Meskipun ku jatuh berulang kali, namun oleh kasihmu ku bangkit kembali. Ku tak dapat sempurna sepertimu. Meskipun ku jatuh berulang kali, namun oleh kasih sempurna.